Untuk kajian Fadhlul Islam kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita bahas kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kitab Adabul Mufrad kali ini memasuki bab yang baru. Babun ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Bab apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang khususnya laki-laki fi baitihi di dalam rumahnya. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdullah bin Raja wa Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam an Ibrahim 'anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja dan Hafs bin Umar. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad. Al-Aswad mengatakan, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma kana yasna'un nabiyyu fi ahlihi. Apa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau ada di tengah-tengah keluarganya? Dalam artian di rumahnya bersama dengan istri dan anaknya. Faqalat maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu membantu pekerjaan istrinya. Membantu pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis salatu kharaja. Namun kalau datang waktu salat, kharaja, maka beliau keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat. Ini gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di rumah bersama dengan istrinya. Beliau tidak memposisikan diri seperti seorang raja yang segala sesuatunya ingin dibantu. Ini adalah gambaran tawadhu'nya beliau. Tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan tidak mampu beliau menghadirkan seorang pembantu di rumahnya untuk menyelesaikan segala kebutuhannya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memilih itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam justru bekerja sama dengan keluarganya, dalam hal ini istrinya. Sekali lagi, beliau tidak memposisikan diri sebagai seorang raja ya, di rumahnya. Yang segala sesuatunya ingin dipenuhi oleh istrinya. Nanti akan datang penjelasan, riwayat-riwayat, apa saja yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di rumahnya. Tapi ini gambaran secara umum, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam suka membantu apa yang dikerjakan oleh istrinya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini, seorang suami tidak ada salahnya jika ia membuat teh sendiri. Membuat teh sendiri, enggak ada salahnya. Itu bukan hal yang aib. Karena itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang suami di rumahnya. Bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, enggak masalah. Bahkan itu bisa jadi meringankan sebagian dari tugas siapa? Istri. Ini Nabi SAW. Ya. Jangan sampai seorang suami di rumahnya menjadi seorang yang diktator. Apa-apa selalu nyuruh istrinya. Barang yang dekat sebenarnya dia bisa ambil, panggil istrinya. Hei, sini, ambilkan. Padahal dekat, dia sendiri bisa mengambilnya. Tapi nyuruh istrinya ya, untuk mengambilkannya. Ada pulpen, subhanallah, ada di samping kirinya. Tinggal diambil saja bisa. Nyuruh istrinya yang sedang nyuci. Hei, berhenti dulu nyuci. ambilkan pensil. Mana pensil? Ini di sini. La ilaha illallah. Diambil. Ada tipe suami yang seperti itu, ada, jangan salah. Ya. Ada tipe yang seperti itu suami. Loh kok Ustaz tahu? Tahu karena banyak yang curhat. Banyak yang mengadukan permasalahan-permasalahan rumah tangga seperti itu. Coba lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu tawadhu, rendah diri, dan ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan, ya, gairah, kasih sayang akan selalu hidup tumbuh. Kalau seorang suami sekali lagi sikapnya seperti ini, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada salahnya seorang suami membantu, meringankan. Kasihan kan? Istri, apalagi kalau anak banyak. La ilaha illallah. Lagi nyuci, anak nangis, harus beres ini, apa, ngediamin dulu anaknya. Anaknya pengen ini, anaknya pengen itu. Bahkan lagi makan, harus berhenti. Iya. Harus berhenti dari makannya. Ambil anaknya, didiamin. Coba. Suami, ongkang-ongkang. Ya, santai. Jangan, jangan seperti itu. Inilah ya, maksud mengapa hadis ini dicantumkan dalam bab apa sih sesungguhnya yang dapat dikerjakan oleh seorang laki-laki di dalam rumahnya. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dikatakan di sini, idza hadaratis salat kharaja. Kalau datang waktu salat beliau keluar. Apa artinya? Apa faedahnya buat kita? Faedahnya buat kita adalah bahwa kita harus meninggalkan segala kesibukan ketika datang waktu sholat. Kesibukan apapun yang kita hadapi, kalau terdengar azan, selesai. Berhenti. Alah kagok setengahna, ulah. Keluar, biarkan pekerjaan itu. Ini Rasulullah SAW. Dijelaskan sebelumnya, beliau selalu membantu pekerjaan istrinya. Tapi ketika datang waktu sholat, maka beliau segera keluar, tinggalkan, ya, kesibukannya, pekerjaannya. Nah, sekali lagi, ini faedahnya buat kita adalah sesibuk apapun kita, ketika datang waktu sholat, tinggalkan kesibukan itu. Dahulukan apa yang menjadi hak Allah. Ya. Sholat itu adalah hak Allah sama seperti tauhid. Jangan sampai kita salah memahami. Oh, kita sudah tahu bahwa hak Allah itu adalah tauhid. Lalu sementara sholat, amalan-amalan yang lain kemudian diabaikan. Yang penting tauhid. Tauhid bagaimana? Justru pengamalan dari tauhid itu sendiri adalah mengamalkan hal-hal yang lainnya. Yang menjadi hak Allah. Kan hak Allah itu yang pertama adalah tauhid, ya kan? Kemudian sholat, ya enggak? Syahadat, sholat, saum, zakat, terus itu semua hak Allah. Nah, jadi dahulukan hak Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Mahdi bin Maimun an Hisham bin Urwah an abihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi? Qalat yakhsifu na'lah wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Telah menceritakan kepada kami Musa, kata Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Qala sa'altu Aisyata, Hisham bin Urwah, ayahnya adalah Urwah bin Zubair. Urwah berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh Nabi di rumahnya. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, yakhsifuna lah. Beliau memperbaiki sandalnya. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rajul fi baitihi. Dan melakukan hal apa saja yang biasa dilakukan oleh seorang laki-laki di dalam rumahnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berdiam diri. Bila ada sesuatu yang butuh diperbaiki, perbaiki. Tidak menunggu istrinya. Ya. Tidak menunggu istrinya. Bahkan ada pakaian yang bolong, yang mungkin belum sempat dijahit, beliau jahit. Menjahit pakaiannya yang bolong. Seperti disebutkan di riwayat yang setelahnya, yang akan kita baca. Qala haddatsana Ishaq. Qala akhbarana Abdullah ibnul Walid an Sufyan an Hisham an abihi qala sa'altu Aisyah ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi yakhsifu an-na'la wa yarqa'u ath-thauba wa yukhitu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Ishaq. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibnul Walid dari Sufyan, dari Hisham, dari ayahnya. Yani Urwah bin Zubair. Urwah berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa yang diperbuat oleh Nabi di dalam rumahnya? Kata Aisyah, ma yasna'u ahadukum fi baitihi. Sama seperti apa yang salah seorang dari kalian lakukan di dalam rumahnya. Di antaranya yakhsifun na'la, memperbaiki sandal, wa yarqa'u tsauba, ya, membereskan pakaian. Kemudian wa yukhit, bahkan menjahit. Ya, menjahit. Itu bukan hal yang aib, bukan hal yang cela. Ya. Tidak juga Rasulullah SAW dikatakan sebagai suami yang takut istri. Nah, apa yang beliau lakukan itu semata-mata membantu. Hanya sekedar apa? Meringankan. Nah, pekerjaan yang mungkin numpuk yang dihadapi oleh istri. Nah, dan ini sekali lagi bentuk kasih sayang. Ya, ini sekali lagi bentuk kasih sayang. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga punya hak, ya, untuk mendapatkan kebaikan seperti yang telah mereka lakukan kepada kita. Ya, sebagai suami. Qala haddathana Abdullah qala haddathana Muawiyah bin Salih an Yahya bin Sa'id an Amrah qila li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi qalat kana basharan minal bashar yafli thauba wa yahlubu shatahu. Ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha apa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Aisyah menjawab, kana basyaron minal basyar. Beliau adalah manusia biasa, sama seperti manusia pada umumnya. Yafli thauba, beliau kadang membereskan pakaian. Wa yahlubu syatah, dan memeras susu kambingnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin berat, ya, sepertinya kalau dikerjakan oleh kaum wanita, maka beliau turun tangan. Seperti sederhananya kalau di kita mungkin pasang galon, ya kan? Atau apa? Pasang gas, ya. Nah, itu kan kalau wanita sepertinya riskan, rawan. Tidak ada salahnya kita sebagai suami membantunya dalam hal itu. Ya. Tetap pekerjaan istri jauh lebih banyak di rumah. Nah. Namun demikian kita sebagai suami, ya, harus menampakkan kasih sayang dalam hal ini. Dan sekali lagi ini semua dalam rangka merekatkan hubungan. Ya, apapun yang bisa menjadi sebab eratnya hubungan, mesti kita lakukan. Mesti kita lakukan. Karena cinta itu mahal. Ya. Cinta itu mahal. Butuh untuk dijaga. Qala babun idza ahabba ar-rajul akhahu falyu'limhu. Kemudian berikutnya bab idza ahabba ar-rajulu akhahu falyu'limhu. Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya dia memberitahunya. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Thawr qala haddatsani Habib bin Ubaid anil Miqdam ibni Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Dari Ma'di atau dari Miqdam bin Ma'di Kariba, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaknya dia memberitahunya. Memberitahukan kecintaan itu kepada saudaranya. Annahu ahabbahu, bahwa dirinya mencintainya. Jadi kalau kita mencintai saudara kita, sampaikan padanya. Beritahukan padanya. Ini sesuatu yang keutamaannya sangat besar. Jangan diam. Karena kalau cinta karena Allah itu harus diutarakan. Cinta karena Allah adalah hal yang terpuji. Membuahkan pahala. Jadi jangan dipendam. Beda dengan cinta-cinta yang lain. Cinta karena Allah itu kedudukannya sangat tinggi di atas cinta-cinta yang lainnya. Jadi harus ditampakkan. Harus menjadi satu kebanggaan, kesenangan tersendiri. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, kalimat saudaranya di sini kata para ulama umum, bisa laki-laki, bisa wanita, bisa laki-laki, bisa wanita. Tetapi secara praktek kata para ulama, secara praktek, ya, yang laki-laki untuk yang laki-laki, yang wanita untuk yang wanita. Jangan sampai berdalil dengan hadis ini, akhirnya seorang laki-laki karena mencintai seorang wanita, tolong sampaikan saya cinta kepadanya. Gak bisa seperti itu. Ya. Betul bahwa Nabi SAW mengatakan apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaknya dia memberitahukannya. Tapi yang laki-laki ya kepada laki-laki dan yang wanita kepada wanita. Misalnya kita ada seorang muslim salafi, kita mencintainya karena Allah, karena dia taat ya, karena dia saleh, maka termasuk sunnah kita sampaikan kecintaan kita kepadanya. Akhi ana uhibbuka fillah, wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang media untuk bisa menyampaikan sesuatu itu banyak. Tidak harus secara langsung, ya kan? Bisa saja lewat WA misalnya chat. Uhibbuka fillah. Nah, uhibbuka fillah. Yang muslimah juga sama. Ketika ada di antara saudari-saudarinya yang muslimah, yang lainnya, yang dicintainya, maka hendaknya dia menyampaikannya. Ukhti ana uhibbuki fillah. Jangan salah alamat, ya. Jangan terjadi persilangan, nggak boleh. Nah, qala haddatsana Yahya bin Bishr, qala haddatsana Qabisah, qala haddatsana Sufyan an Rabah an Abi Ubaidillah an Mujahid, qala laqiyani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa akhadha bi mankibi min wara'i. Qala ama ini uhibbuka, qala ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu, faqala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabbahu ma akhbartuka. Qala thumma akhadha ya'ridu alayya al-khitbah, qala ama inna 'indana jariyah ama innaha awra. Disebutkan dari Mujahid, beliau mengatakan, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjumpa denganku. kata Mujahid. Fa akhadha bi mankibi min wara'i. Kemudian dia memegang pundakku dari belakangnya. Qala ama ini uhibbuka. Kata dia, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku mencintaimu. Qala ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu. Kemudian dijawab, ahabbaka Allah alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau memberikan kecintaanmu kepadaku. Faqala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lalu kata sahabat itu, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dalam sabdanya, apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya dia memberitahukannya bahwa dirinya mencintainya, ma akhbartuka, tentu aku tidak akan mengabarkan kepadamu hal ini. Tapi karena Rasul menyampaikan sabdanya tadi, maka diamalkan oleh para sahabat. Ya, mungkin ini hal yang sepele, tapi pengaruhnya sangat besar. Ya, pengaruhnya sangat besar. Dan para sahabat itu tidak pernah meninggalkan hal apapun yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma akhadha ya'ridu alayya al-khitbah. Kemudian kata Mujahid, lalu dia menawarkan kepadaku untuk meminang seorang wanita. Katanya, ama inna indana jariyah. Kami punya seorang budak wanita. Ama innaha awra. Namun dia bermata sebelah. Nah. Jadi ada banyak hal sesungguhnya, manfaat-manfaat yang bisa diraih ketika kita mengabarkan kecintaan kita kepada saudara kita. Ya. Selain lebih bisa merekatkan hubungan, menjaga ukhuwah, juga ada manfaat-manfaat lain. Bisa saja setelah menyampaikan bahwa saudara kita mencintai kita, dia akan menawarkan sesuatu kepada kita. Saya punya anak gadis, saya punya adik, saya punya kakak, barangkali kamu perlu. Nah, atau kamu belum menikah, kan begitu. Ya enggak? Karena dengan pertemanan, dengan saling kenal, itu akan ada kesan-kesan tersendiri. Nah, seperti yang terjadi dalam riwayat ini. Nah. Baik. Qala haddatsana Musa qala haddatsana Mubarak qala haddatsana Thabit an Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tahaba ar-rajulan illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tahaba rajulan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah melainkan yang paling afdol dari keduanya adalah yang paling kuat kecintaannya kepada saudaranya. Kata-kata inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah, ini bukti adanya kecintaan yang kuat. Karena sudah enggak tahan, ya, enggak tahan dengan rasa cinta itu, akhirnya disampaikan. Ya fulan, ah ana uhibbuka fillah. Nanti dijawab, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Nah, saya mencintaimu karena Allah. Nanti dijawab, semoga Allah memberikan kecintaannya kepadamu karena engkau telah mencintaiku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mencintai sesuatu saking kuatnya, maka kita akan mengucapkannya, ya kan? Kita akan mengucapkannya. Dan itu bukti adanya kecintaan. Kalau kita cinta terhadap sesuatu tapi kita diam saja, mana tahu orang, ya enggak? Kita cinta kepada seseorang tapi kita diam saja, bagaimana bisa tahu dia kalau kita mencintainya? Inilah yang mungkin disebut cinta bertepuk sebelah tangan, ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bab selanjutnya adalah bab idza ahabba rajulan fala yumarihi wa la yas'al anhu. Bab ini kita lewati karena dua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di situ kedua-duanya dhaif. Kedua-duanya dhaif. Kita lanjut dengan baik bab babul aqli fil qalbi, bab akal di dalam hati. Insyaallah bab ini akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Bab akal di dalam hati atau di dalam jantung. Ini sebagai bantahan kepada filosofiyun, para filsafat, yang mereka mengatakan kalau akal itu ada di kepala. Akal itu ada di kepala. Yang benar, akal ada di jantung, ada di hati. Nah. Sepuluh menit lagi ada maghrib. Nah, ada pertanyaan di sini. Kalau istri memerintah pekerjaan rumah, apakah itu boleh atau tidak? Pada dasarnya, yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuannya adalah istri. Nah, adalah istri. Namun demikian, kita sebagai suami bukan berarti tidak boleh untuk membantunya. Pekerjaan-pekerjaan dalam rumah adalah kewajiban istri. Adalah kewajiban istri. Nah, jadi tidak boleh seorang istri memerintah suaminya untuk mengerjakan ini dan itu, sampai nyuci piring, masak, gegeroh, semua. Tidak, ya. Enggak boleh seperti itu. Seorang istri harus ingat, apapun yang dilakukannya di dalam rumah, ya, apapun yang dilakukannya di dalam rumah, ya, untuk suaminya, ya, untuk anak-anaknya, itu bernilai ibadah. Bernilai apa? Ibadah. Nah. Kalau seorang suami tentu terbatas apa yang bisa dilakukan di dalam rumahnya. Karena mungkin ada waktu di mana dia harus keluar untuk mencari apa? Nafkah. Namun demikian, seorang suami tetap harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia mampu untuk melakukan sesuatu di rumah, kenapa tidak? Nah, terkait dengan seseorang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu atau sudah tidak bisa jalan, gak bisa kemana-mana, hanya terbaring di tempat tidur, BAB, BAK-nya di situ semuanya, ya. Kemudian pakai apa ini? Pampers, ya. Yang sudah ada air kencingnya, apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, intinya kalau kita menunggu, ya, orang tua atau seseorang yang sudah seperti itu keadaannya, ya, selalu kita periksa kondisi pampersnya, ya, kita periksa, kita bersihkan, nah, kita periksa, kita bersihkan. Itu kalau memungkinkan. Itu kalau memungkinkan. Kalau sama sekali tidak memungkinkan, ya sudah, ya, gak masalah dalam keadaan seperti itu. Jika ketika sholat tersingkap aurat dengan tidak sengaja, apakah harus diulang dari awal atau tetap dilanjut? Segera tutupi, ya, segera tutupi. Kalau memang dari awal sholat sudah dalam keadaan tertutupi apanya? Aurat. Jika ada satu insiden misalnya yang membuat sedikit tersingkap, segera tutupi, lanjutkan sholatnya. Nabi SAW sholat mengenakan sandal, ternyata dikasih tahu bahwa dalam sandalnya itu ada kotoran, ada najis. Maka beliau lepaskan sandalnya, teruskan sholatnya. Tidak membatalkan apa? Sholatnya. Nah. Ini sama seperti yang tadi ya. Bagaimana istri yang meminta tolong, bahkan menyuruh, apakah berdosa? Kalau sesuatu yang kalau sesuatu yang memang berat untuk dilakukan oleh istri kemudian minta tolong ke suami, ya, ke kita sebagai suami, ya kita patut untuk menolongnya. Nah. Sudah dijelaskan tadi, ya, tugas pekerjaan rumah itu tugas suami atau istri. Pada asalnya tugas istri. Nah, kalau suami mencari nafkah, tapi itu tidak berarti suami tidak membantu sedikit pun, ya, apa yang dilakukan oleh istrinya. Artinya sesuatu yang masih bisa dilakukan oleh suami, kenapa tidak? Ya. Sampai Syekh Utsaimin memberi contoh tadi, bikin teh. Kalau suami masih mampu bikin teh sendiri, ya sudah, tinggal bikin teh sendiri. Ya. Nah, tidak jadi masalah. Itulah Rasulullah SAW dalam ketika beliau berada di rumah. Jangan mentang-mentang bahwa pekerjaan rumah itu pekerjaan istri. Semua, ya, hal harus dilakukan oleh istri. Sandal kita putus, suruh istri. Kenapa? Ini posisi di rumah. Ya. Ada sesuatu yang ini, suruh istri. Kenapa? Ini posisi di rumah. Kalau di luar rumah, baru saya. Nah, ini yang salah. Ya. Ini yang salah. Sebagai seorang suami yang baik, tidak begitu. Ya. Sesuatu yang bisa dikerjakan, ya kerjakan. Nggak perlu sampai menunggu istri atau menyuruh istri. Sekali lagi, itu dalam rangka menumbuhkan kecintaan, kasih sayang. Istri akan semakin sayang sama kita. Apapun yang kita minta, pasti akan dikabulkan. Apapun itu. Ya. Bahkan, tanpa kita minta, menawarkan. Kan begitu. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.